Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو باي بو بو سدار سكالين رحمكم الله الحمد لله kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang surat Fussilat ayat 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Artinya, لا يَسْأَمُ الْإِنسَانِ, tidak jemu manusia itu, مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ, untuk berdoa kepada Allah SWT minta kebaikan. Artinya semua manusia itu terus minta atau berharap kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Siapa yang tidak seperti itu? Gitu. Nah, jadi semua manusia itu berharap, dan yang lebih hina adalah berharap kebaikan tidak kepada Allah. Berharap kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak apa-apa, itu bahkan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya manusia itu mengakui, merasa bahwa dia itu butuh, tidak punya daya apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Ya. Semua manusia itu mengharap, ya, mudah-mudahan begini. Kepingin jadi ketua, mudah-mudahan jadi ketua, jadi pimpinan. Nah, kepingin usahanya lancar, mudah-mudahan usahanya lancar. Semua orang berharap seperti ini. Itu. Nah, apakah itu dicela? Tidak dicela, tapi hendaknya manusia itu menyadari bahwa manusia itu butuh kepada Allah SWT. Gitu. Tidak, pikirannya itu enggak hanya sebatas mendapatkan, mengangan-angankan untuk mendapatkan apa yang ia diinginkan itu aja, gitu. Nah, jadi manusia itu tidak jemu-jemu di dalam berdoa, di dalam mengharap kebaikan kepada Allah. Wa immasahu syarru fayausun qanut. Apabila ditimpa kejelekan, fayausun qanut, maka putus asa dan putus harapan. Wah, wis maren. Jadi itu sifat manusia, gitu. Misalnya tani gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan tumbuh bagus, tumbuh bagus, mudah-mudahan enggak keserang hama. Sampai mau panen mudah-mudahan. Nah, menjelang panen terus diuji. Wah, wis bakal semuanya. Nah, wis kayak seolah-olah sudah habis, sudah hidup ini, kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa mulai berharap itu sudah ada kesalahan. Apa kesalahannya? Harusnya menyadari bahwa dirinya itu tidak berdaya apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Enggak berharap, tapi berharap berharapannya itu tanpa menyadari bahwa dirinya tidak punya kelemahan. Ya. Terus mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan berhasil, tapi tidak sadar bahwa dirinya tidak berdaya. Sehingga tatkala sudah mendekati finish, nyata bahwa tidak berhasil, akhirnya sudah merasa bahwa wes hancur, wes kemarin wes enggak. Nah, jadi gitu. Nah, ini salah. Ini salah. Harusnya bagaimana? Usahalah semaksimal mungkin. Usaha semaksimal mungkin. Sertai mohon pertolongan kepada Allah dengan kesadaran ya Allah, meskipun usaha maksimal enggak akan dapat, enggak akan berhasil kalau Engkau tidak memberi. Nah. Sehingga kalau caranya begitu, kalau betul-betul berhasil, akhirnya betul-betul yang ada dalam jiwa itu, ya Allah, ini karena pemberian-Mu. Akhirnya begitu. Tapi kalau orang itu usaha terus, usaha mudah-mudahan berhasil, usaha sudah maksimal, jalannya sudah benar, mudah-mudahan. Nah, itu nanti kalau dapat, lupa bahwa itu adalah diberi oleh Allah. Nah, kalau gagal, akhirnya ya hancur tadi itu, melongso sudah kayak leleh, kayak seandainya asalnya itu kuat kayak besi jadi leleh gitu. Nah, itu kenapa? Karena kesalahannya itu. Nah, tapi kalau benar terus, wah, usaha sudah maksimal tapi ternyata belum berhasil, apa daya, semua ketetapan Allah, yang tidak enak adalah ujian, jiwa masih kuat. Gagal, tapi jiwa masih kuat. Nah, ini. Jadi manusia itu umumnya seperti itu. Walain adzaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'a. Dan apabila kami beri rahmat dari kami, ya, min ba'di dharra'a masadhu, setelah musibah yang menimpanya, setelah madarat yang menimpanya, yang ia rasakan, layakulanna hadzali, orang itu akan mengatakan dengan hatinya, ah, ini memang hak saya, memang layak saya dapat kayak gini. Nah, itu sombongnya orang, ya. Jadi asalnya enggak punya apa-apa terus berjuang, diberi oleh Allah dapat, yang saya usaha semua sisi saya kerjakan, ya. Nah, jadi itu sombongnya kayak gitu. Ya. Nah, asalnya masya Allah enggak ada hujan, padahal dia itu tani, padahal dia itu tambaknya tambak tak ada hujan. Wah, kapan hujan? Terus kayak nelongso gitu, diberi hujan oleh Allah, menanam bijinya, menanam benihnya, panennya bagus. Lupa, mengira bahwa memang sejak awal saya pilih benihnya yang bagus, terus saya rawat terus saya jaga terus, saya perhatikan terus, gitu. Ada apa sedikit ketahuan, akhirnya langsung saya tangani, akhirnya berhasil. Nah, jadi lupa kepada Allah SWT. Tidak sadar kalau Allah tidak memberi, tidak berkutik dia. Sebelum mulai kemarau panjang gimana? Gitu, tidak berkutik dia. Gitu. Nah, jadi tidak diberi banjir oleh Allah, tidak sadar bahwa itu adalah rahmat. Diberi oleh Allah airnya itu cukup. Coba kalau kering lagi sebelum waktunya panen, gitu. Gak akan berdaya. Tapi gitu, ketika berhasil, merasa bahwa itu memang saya kerjakan seperti ini, gak jadi gitu. Itu orang ya, layakulanna hadza li, ini memang hak saya, gitu. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, gitu. Dan tidak berpikir bahwa kiamat itu akan datang. Ya. Kalau di sini ungkapannya the wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan ia berkata saya tidak yakin kalau akan terjadi kiamat. Yaitu ungkapan dari sisi Allah kayak gitu, tapi perasaan di dalam jiwa orang itu sok, dia itu bangganya, dia itu sombongnya, seolah-olah dia tidak akan mati, seolah-olah kiamat itu tidak akan terjadi. Gitu. Coba seandainya orang yang paling dekat dengannya tahu-tahu mati mendadak, lah dia, ya Allah, enggak ada apa-apa lu, terus lagi tuh. Nah, jadi tapi kalau lagi enak itu lupa bahwa semua orang akan mati. Gitu. Nah, jadi itu. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah wa la irruji'tu ila rabbi, dan seandainya mati dan aku kembali kepada Tuhanku, innali indahu lal husna, pasti balasan saya, pasti balasan untuk saya di sisi Allah adalah baik, padahal amalannya sedikit atau bisa-bisa banyak dosa. Tapi itu maksudnya maksudnya orang yang kayak gini ini orang yang gitu, kebablas seperti orang Yahudi atau seperti orang-orang sufi yang banyak durhaka, tapi mengira nanti kalau kita kembali kepada Allah itu kita akan dibalas dengan yang lebih baik, padahal yang dilakukan itu menyimpang dari tuntunan. Itu yang model gitu. Dan model yang lain gitu, seolah-olah tidak mati, tidak akan kiamat, nah, kalau sampai diingatkan gitu, saya diingatkan, itu tidak ada introspeksi sedikit pun, tidak ada gambaran bahwa nanti di hadapan Allah itu kayak apa, malah tenang-tenang saja. Kiamat itu tidak apa-apa lah, kan semua orang lah juga akan mengalami ini, seolah-olah ya, dia akan mendapatkan keselamatan dan kebaikan. Nah itu. Misalnya kayak ujian di dunia, loh Pak, enggak, anu nanti kalau banjir gimana? Banjir kan dirasakan semua orang. Nah, seolah-olah dia banjir ya gak apa-apa, nanti kita beginilah ya selamat. Nah, seolah-olah kayak gitu di hari kiamat itu. Nah, padahal enggak seperti itu. Nah, di sini mengatakan innali indahu lal husna. Kalau kita kembali kepada Allah, kita akan dibalas dengan yang lebih baik. Sombongnya kayak gitu ya. Falanunabbi annalladhina kafaru bima amilu, maka sungguh akan kami beritakan semua amal mereka kepada orang kafir, kepada orang yang durhaka. Semua perbuatan mereka pasti akan kami beritahukan, kamu berbuat begini, kamu berbuat begini, kamu berbuat begini, akhirnya betul-betul menyesal yang tidak ada gunanya. Ya. Falanunabbi annalladhina kafaru bima amilu walanudziqannahum min adzabin ghalid, dan sungguh akan kami hukum mereka dengan azab yang sangat keras. Nah, menunjukkan bahwa ayat tadi mulai dari awal itu gitu adalah sikap yang tidak ada yang benar. Nah, tidak ada yang benar. Kalau zahirnya benar, misalnya orang itu enggak jemu-jemu dalam mohon kepada Allah, itu kan zahirnya kayak benar, tapi pemahamannya yang kayak kita fahami tadi itu gitu. berharap, tapi tidak merasa bahwa dirinya itu tidak berdaya, gitu. Dan berharapnya itu, gitu, tidak gitu, dengan betul-betul beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Harapannya pokoknya mudah-mudahan baik, gitu aja. Gitu. Nah, sungguh akan kami beritahukan kepada mereka semua amal perbuatan mereka, dan sungguh akan kami azab mereka dengan azab yang pedih, azab yang keras. Wa idza an'amna 'alal insan, dan apabila kami beri nikmat manusia itu, a'rada wa na'a bi janibi, mereka itu berpaling dari Allah, dari jalan yang benar, dan mereka menjauhkan diri dari jalan yang benar, dari agama Allah, dari hidayah Allah. Kalau dikasih nikmat, kalau betul-betul berhasil, itu enggak mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauh dari kebenaran. Wa idza massahu syarru fa du'ain arid, apabila ditimpa kejelekan, masya Allah doanya itu, doanya sangat arid, sangat mendalam. Ya Allah, ya Allah, itu kayak orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Gitu. Nah itu, nah itu manusia. Lah yang betul bagaimana? Yang betul bagaimana? Gitu. Kalau orang itu diberi nikmat kepada Allah, gitu, mestinya bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya itu apa? Yang pertama, jiwanya merasa bahwa ini adalah karunia dari Allah SWT. Dan tadi sudah tersirat di dalam atau terungkap di dalam sela-sela penjelasan, orang itu hendaknya maksimal di dalam berusaha. Tapi kalau sambil merasa bahwa dia tidak berdaya, dia hanya menjalankan usaha, dan usaha ini tidak akan berhasil kalau tidak Allah beri. Manusia itu hendaknya seperti itu, gitu. Nah, karena itu usaha maksimal sambil mohon kepada Allah, sambil menunjukkan jiwanya, ya Allah, meskipun usaha sudah maksimal, kalau tidak Engkau beri, tidak akan dapat. Nah, mestinya begitu, sehingga ketika dapat betul-betul bersyukur. Lah syukur itu bagaimana? Syukur itu begitu dapat betul-betul merasa ini adalah karena pemberian Allah. Sampai pada tingkatan menerima gaji. Ini gajimu sebulan, kan karena kerja sebulan. Coba enggak masuk 5 hari, kepotong 5 hari. Nah gitu ya. Meskipun begitu, hendaknya jiwa itu merasa ini adalah karena karunia Allah. Nah, kalau jiwa merasa begitu, kemudian memuji kepada Allah, alhamdulillah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Nah, segala puji hanya untuk ya Allah. Nah, padahal kalau orang itu betul-betul melihat secara zahir, lah itu ya gajinya kerja lah gitu lah. Lah kalau kamu enggak dikasih sehat oleh Allah, apa ya bisa? Nah, jadi itu. Nah, karena itu maka itu harus berhati yang benar. Nah, setelah memuji kepada Allah, harusnya bagaimana kelanjutannya? Menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dimakan tidak apa-apa, tapi makanlah yang baik. Jangan berlebih-lebihan, gitu. Dan jangan yang haram. Jangan berlebih-lebihan meskipun halal, apalagi kalau haram ya tambah enggak boleh. Ini. Nah, itu. Nah, itu digunakan untuk beli ini beli itu, yang penting yang pertama jangan sampai digunakan membeli yang haram. Meskipun tidak haram, jangan berlebih-lebihan. Kenapa Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan? Nah itu lebih sempurna lagi kalau digunakan di jalan Allah. Dan digunakan di jalan Allah tidak berarti wah sopo sing iso. Cari jalan yang bisa banyak. Contoh yang simpenannya banyak gitu. Ngambil uangnya 25 juta dikasihkan ke masjid. Misalnya gitu ya, itu 20 juta atau berapalah sekarang umumnya gitu ya, dikasihkan ke masjid. Enggak gampang. Meskipun simpenannya itu 500 juta gitu, enggak gampang ngambil uang sekian tadi itu dikasihkan ke masjid. Enggak gampang. Enggak semua orang punya hati ringan seperti itu. Lah terus bagaimana? Cari jalan yang mudah. Banyak jalan yang mudah. Enggak tahu saja. Gitu. Nah, jadi gitu. Misalnya jalan yang mudah itu apa? Nah, misalnya gitu ya. Digunakan untuk daftar haji. Atau digunakan untuk daftar umroh. Nanti dirasakan nikmatnya berangkat umroh, ibadah di sana. Nah, kenapa kok ini banyak kita, kok sering saya nyampaikan? Karena banyak orang-orang yang begitu pulang, wah, kepingin gitu. Ada kisah jamaah yang berangkat, suami istri. Begitu sampai pulang, rasanya kepingin balik lagi. Gitu, kepingin. Terus ada yang nawarin TV Roja dan anunya itu loh, apa TV apa nah, TV dakwah itu ya. Nah itu kan ada siaran langsung dari Mekah, dari Madinah. Nah akhirnya ya Allah saya kok, nah gitu terus akhirnya ketemu saya terus kepingin berangkat lagi gitu. Kenapa? Karena di jamaah terus dulu waktu berangkat itu juga saya tahu gitu. Nah kayak begitu gitu. Ketahuilah bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah itu tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak ada jalan yang gampang. Ada jalan yang gampang. Nah, paling tidak gitu, paling tidak itu digunakan hartanya itu di jalan yang ada makna kebaikannya. Ada orang yang gitu punya rombong itu belasan. Gitu, belasan ini. Niatnya mudah-mudahan benar. Ya Allah, gitu. Rasanya kepengin bantu orang itu gak gampang ternyata. Maksudnya bantu itu ngasih uang gitu ya. Nah, kalau kerabat ya seringlah. Mungkin saudaranya atau apa mungkin serat. Akhirnya gitu. Wah, kalau gitu dibantu aja orang-orang itu bantu kerja. Dibantu kerja tapi dia sendiri itu supaya uangnya tidak kalong gitu, buat rombong disuruh ngerjakan orang buat rombong sampai akhirnya belasan. Alhamdulillah bisa membantu orang-orang itu cari kerja dan malah saya dapat untung. Nah gitu. Kalau betul niat awalnya itu enggak untuk dapat untung tapi supaya modal dia itu tidak habis tapi bantu orang, itu sudah pahala besar. Orang enggak punya kerjaan dikasih kerjaan, diajarin gitu. Nah, jadi ada yang kayak gini gitu. Nah, itu. Nah, seandainya rugi ya gimana lagi, wong niatnya itu gitu, bantu tapi yang dipakai itu tidak habis. Niatnya gitu. Nah, tapi ternyata dapat untung, dipimpin di ini. Nah, sampai akhirnya Allah membalas dengan yang lebih baik. Meskipun tadi itu dibawa dipakai misalnya haji atau umroh. Rasulullah SAW bersabda, uang atau rezeki yang digunakan untuk haji atau umroh akan dikembalikan oleh Allah SWT dengan yang lebih banyak. تابعون بين الحج والأمرة فإنها ينفيان الفقر. Iringi hajimu dengan haji lagi, umrahmu dengan umrah lagi. Kamu sudah haji, berangkat haji lagi. Kamu sudah umrah, berangkat umrah lagi. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran. Fakir di dalam Islam itu maksudnya adalah itu orang itu asalnya butuh menjadi tidak butuh. Maksudnya apa? Butuh ini terus belum ada atau persiapannya belum. Nah, nanti kalau butuh itu akan dimudahkan oleh Allah untuk terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan itu menghilangkan fakir. Sesungguhnya menghilangkan fakir. Nah itu dan ayat yang umum banyak itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Gantinya lebih banyak. Nah jadi itu. Nah, kembali manusia itu apabila diberi nikmat berpaling dan menjauh dari Allah atau dari agama Allah atau dari jalan yang benar. Ada faedah di sini, hati-hati, nikmat dunia semakin banyak secara umum tidak menjadikan orang itu lebih baik, lebih dekat kepada Allah, enggak. Tapi secara umum nikmat dunia itu semakin banyak, orang itu semakin jauh dari Allah. Masa sih rezekinya tambah akeh lah, tambah banyak bersyukur? Oh enggak, secara umum rezeki dunia itu tambah banyak, tambah sibuk dunia. Jabatannya tambah tinggi, tambah sibuk dengan jabatannya. Enggak tambah ibadahnya, enggak tambah baca Qur'annya, enggak tambah taklimnya, enggak tahu, tapi tambah waktunya habis untuk nikmat yang tambah banyak tadi itu. Nah, ini juga diantara faedah di sini yang perlu diperhatikan. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Kalau itu kami beri nikmat manusia itu, maka manusia itu tambah berpaling, tambah menjauh. Tambah menjauh. Gitu. Nah itu. Wa idza massahu syarru fa dzu du'ain 'arid. Apabila ia ditimpa kejelekan, maka doanya banyak dan sungguh-sungguh. Ada faedah di sini, faedah apa? Orang itu kalau diuji oleh Allah tambah dekat kepada Allah. Nah, meskipun itu bukan pembahasan yang asli, maksudnya bukan pembahasan yang asli. Kalau urutannya tadi itu kan ini ayat tentang celaan orang-orang yang kurang baik kan gitu ya. Tapi ada makna terkandung di sini. Wahai manusia, orang itu tambah diberi nikmat di dunia, umumnya enggak tambah dekat kepada Allah, tapi tambah dekat dengan dunianya. Kalau diuji yang berat di dunia, tambah dekat kepada Allah. Nah, mengandung makna gitu juga. Nah itu. Lah bagaimana? Diuji Allah, diuji kok tambah dekat kepada Allah. Tambah sakit, tambah doa kepada Allah. Tambah melarat, tambah doa kepada Allah. Itu umumnya orang yang masih punya fitrah, masih punya iman, punya fitrah. Itu. Tapi hati-hati, orang yang imannya sudah mencelat. Mencelat itu maksudnya imannya sudah menyimpang. Ya, iman itu harusnya lurus terus sudah nyimpang. Sudah diuji, tambah jauh. Misalnya apa? Tambah diuji, bangkrut, tambah ke dukun. Tambah celaka dunia, akhirat. Sudah jatuh, ketimpa tangga. Nah itu orang yang kayak gitu. Nah hati-hati gitu. Kita baca tafsirnya. Allah SWT berfirman, manusia tidak jemu memohon kebaikan dari Rabb-nya berupa harta, kesehatan, badan dan lain-lain. Dan jika ditimpa malapetaka berupa bencana atau kemiskinan, faya usung konu, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Maksudnya muncul perasaan dalam benaknya bahwa tidak ada lagi kebaikan yang akan diperolehnya setelah itu. Nah ini Tadi itu sudah kita katakan ayat yang pertama ini menunjukkan rendahnya dan jeleknya hati orang secara umum. Ya, secara umum. Tapi ini juga mengandung pembahasan gitu. Kalau seandainya diluruskan jiwanya dan fitrahnya itu baik. Bagaimana? Gitu. Manusia itu gitu enggak jemu-jemu mohon kepada Allah, kan gitu ya? Seandainya tadi itu, seandainya mohon kepada Allah dan menyadari dia tidak berdaya kalau tidak diberi oleh Allah, dan setiap dapat itu karena karunia Allah, maka itu kebaikan. Karena itu Allah memerintah, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, enggak jemu, jangan jemu-jemu berdoa. Bahkan Rasulullah memerintahkan jangan sampai jemu berdoa. Itu. Nah, itu. Nah. Berikutnya, wala in adzaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami rasakan kepada kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesungguhnya dia, dan jika kami merasakan kepadanya, kepada manusia sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Maksudnya asalnya melarat terus jadi enak. Nah, orang itu lupa, oh ini memang itu hak saya. Tapi makna di sini tadi kita sudah sampaikan, gitu, sampaikan misalnya orang itu habis kemarau panjang, nggak berdaya, gitu. Terus diturunkan hujan oleh Allah, akhirnya bisa bertani, akhirnya bisa bertambah, kemudian panen. Nah, lupa bahwa itu rahmat dari Allah, pikirannya itu panen ini karena semata-mata usahanya. Gitu. Wah, ya memang saya bagus panen saya, wong saya pilihkan benih yang bagus, saya rawat itu tadi itu. Jadi maksudnya gini. Yaitu jika dia mendapatkan kebaikan dan rezeki setelah sebelumnya berada dalam kesulitan, niscaya berkata, ini adalah hakku. Aku memang dari dahulu berhak menerimanya dari sisi Rabbku. Itu kalimatnya, tapi praktek di masyarakat seperti yang tadi kita gambarkan. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku tidak yakin hari kiamat itu akan datang. Yaitu dia mengingkari terjadinya hari kiamat. Tapi kalau orang Islam tidak ada yang langsung kayak gini. Aku enggak percaya kiamat itu ada. Kalau orang Islam enggak ada itu. Tapi kalau orang Islam itu apa? Lupa sama sekali hari kiamat. Panennya banyak, lupa bahwa nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Diingatkan pun tidak mau sadar, bahkan sudah diingatkan enggak sadar malah ngomongnya gitu. Ya, meskipun nanti di hari kiamat lah ya baik saya. Nah, jadi gitu jeleknya manusia gitu. Nah, jadi itu yang tadi kita contohkan itu seolah-olah di hari kiamat itu seperti kemarau. Loh, Pak, ini kalau kemarau panjang kan melarat kan semua juga melarat, saya masih enak. Itu sombongnya orang gitu. Itu bukan di dunia, di akhirat nanti itu. Kiamat itu adalah azab yang sangat pedih. Hal itu berarti bahwa pada saat dia mendapatkan nikmat, dia bangga dan sombong dan kufur. Nah, ini maknanya. Ketika mendapatkan nikmat, bangga karena keberhasilannya, sombong ya. Nah, dan kufur ya, terhadap hari kiamat dari pembalasan tadi itu. Kalla innal insana layatho arro'ahu staghna, seperti di dalam surat Iqra Al-Alaq. Kalla innal insana layatho, ketahuilah sesungguhnya manusia betul-betul melampaui batas. Kapan manusia itu kalau waktu melampaui batas? Arro'ahu staghna, tatkala merasa dirinya itu cukup. Tatkala merasa dirinya itu, di sini kan istaghna dari kata ghin sama nun, nunnya dipanjangkan. ya, seperti ghina, nah ini istaghna, ghani, nah itu artinya kaya. Istaghna merasa cukup, kalau kalau diartikan kaya, merasa kaya. Sungguh orang itu betul-betul melampaui batas. Kapan orang itu melampaui batas? Kalau merasa kaya. Nah itu dalam surat Iqra. Nah, wala irji'tu ila rabbi innali 'indahu lal husna, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari sisinya. Nah ini yang tadi kita gambarkan, itu diingatkan sekalipun masih tetap sombong, meskipun nanti di sisi Allah lah ya baik. Nah jadi gitu, orang itu sombong, durhaka, lalai terhadap nikmat yang Allah berikan, diingatkan malah ngomongnya gitu. Yakni jika di sana ada tempat kembali, maka Rabbku niscaya akan berbuat baik kepadaku sebagaimana dia berbuat baik kepadaku di dunia. Dia berangan-angan kepada Allah padahal amalnya buruk dan berada dalam ketidakyakinan. Allah SWT berfirman, falanunabbi annalladzina kafaru bima amilu walanudzikannahum min adzabin ghalid. Maka sungguh akan kami beritahukan pada orang kafir itu semua perbuatannya, itu sungguh akan kami beritahukan kepada orang yang jelek itu semua perbuatannya, dan sungguh mereka akan kami rasakan azab yang sangat pedih. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang amal dan keyakinannya seperti di atas dengan siksaan dan hukuman. Wa idza an'amna 'alal insani ya'rada wa na'a bi janibi, dan apabila manusia itu diberi nikmat malah berpaling dan menjauh. Yakni berpaling dari ketaatan dan sombong dari ketundukan terhadap perintah-perintah Allah, seperti firman-Nya, fatawalla biruknihi. Ya. Seperti firman Allah di dalam surat Adz-Dzariyat, fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Gitu. Tokoh orang kafir itu malah berpaling dengan bala tentaranya dan berkata kepada Rasul, gitu, Rasul itu adalah tukang sihir atau Rasul itu adalah gila. Ah, dia itu apa tukang sihir? Ah, dia itu gila. Nah jadi itu. Nah diberi nikmat, hartanya banyak, jadi pemimpin pengikutnya banyak, malah sombong. Okay. Seperti firman Allah yang di sini tadi itu. Nah, wa idza massaku syarru, tapi kalau mereka ditimpa kejelekan, yakni kesulitan, malah petaka, fadhu du'a in arid, mereka banyak doa. Maksudnya memanjangkan permintaan tentang the satu hal. Gitu. Maksudnya satu hal ini ya apa yang dia inginkan. Gitu. Nah, meskipun begitu, kalau doanya itu benar, itu tetap baik. Orang yang kena musibah terus, ya Allah, itu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau. Itu tetap benar, ya. Nah, yang jelek itu adalah itu angan-angannya kepingin selamat, gimana supaya selamat, gimana supaya selamat, gimana. Nah, itu juga doa tapi tanpa menyadari bahwa dirinya itu butuh kepada Allah. Tanpa menyadari bahwa dia harus betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Seperti di awal yang doa enggak putus-putus tadi itu. Al-kalamul arid artinya kata-kata yang panjang lafadznya dan sedikit maknanya. Ya Allah, ya Allah, jadi panjang sebenarnya. Atau kalimat yang panjang mungkin tapi sedikit maknanya. Sedangkan al-wajiz adalah sebaliknya, yaitu sesuatu yang sedikit lafadznya tetapi amat jelas maknanya. Nah, al-wajiz. Nah, buku-bukunya ulama itu banyak diberi nama al-wajiz. Al-wajiz fi fiqh sunnah, al-wajiz fi tauhid, al-wajiz fi al-usul. Al-wajiz banyak buku yang diberi judul oleh ulama al-wajiz. Kenapa? Kenapa? Karena ringkas tapi mengena. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.